بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، pada pertemuan yang lalu telah kita bacakan babul i'tikaf, dan yang menjadi inti pembahasan kita adalah hadis Hudzaifah bin Yaman yang berkenaan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la i'tikafa illa fil masajidil thalatha, tidak ada i'tikaf kecuali di tiga masjid. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan hadis yang disahihkan oleh al-muallif hafizahullah taala, dan yang lebih menguatkan lagi bahwa hadis ini juga telah disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam Syiaru A'lamin Nubala. Ketika beliau menyebutkan hadis ini, kemudian beliau menyatakan, hadza haditsun sahihun gharibun 'alin. Ini adalah hadis yang sahih dan gharib. Dan lebih menguatkan lagi bahwa hadis ini adalah hadis yang disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, dan beliau telah berbicara panjang lebar dalam silsilah al-hadithus sahiha tentang jalan-jalan hadis ini, dan beliau membantah pendapat-pendapat dari kalangan para ulama yang mencoba untuk melemahkan riwayat tersebut. Dan tentunya mereka adalah para a'immah, mereka adalah para muhaddithin, dan mereka adalah bidangnya. Dan tidak ada bagi kita kemampuan sama sekali untuk menjadikan mereka sebagai tandingan-tandingan kita dalam hal melemahkan ataukah mensahihkan suatu hadis. Tidak ada persamaannya antara kita dan mereka. Syattana baina musyarriqin wa mugharribi. Akan tetapi dari satu sisi, kita sebagai tulabul ilm, kita sebagai penuntut ilmu, terlebih lagi mereka yang sudah diberikan pemahaman, walaupun sedikit, agar mereka di saat mereka mempunyai kemampuan, naam, untuk kemudian melihat yang rajih dari apa-apa yang diperselisihkan oleh para ulama, bukan terhadap apa-apa yang mereka sepakati, tapi yang mereka perselisihkan. Maka kita sebagai seorang talibul ilm juga dituntut untuk selalu melihat mana yang rajih dan mana yang kuat dari pendapat-pendapat tersebut. Sehingga mungkin apa yang akan kita sebutkan di sini merupakan pembahasan juga yang sebagian dari kalangan para ulama mereka telah membahasnya. Para ulama yang melemahkan riwayat ini, dan bukan maksudnya bahwa kita ingin menyaingi, ataukah kita ingin yakni menandingi. Al-Allamah Al-Albani rahimahullahu taala, karena sesungguhnya kita modelnya sama seperti orang-orang yang dikatakan oleh beliau, yuridu ayyatira walam yurayish, ingin terbang tapi belum mempunyai sayap. Tazabbaba qabla ayatahasram, sudah jadi kismis dalam keadaan belum matang. Naam. Akan tetapi sekali lagi apa yang kita sebutkan ini semata-mata dalam rangka untuk menyebutkan bahwa di sana terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang hadis ini. Naam, dan kita sebagai seorang talibul ilm juga dituntut untuk melihat mana yang rajih dari apa yang mereka perselisihkan. Dan kita melihat dengan apa yang kita miliki dari ilmu dan yang kita ketahui dari kawaid yang digunakan oleh muhaddithin dalam permasalahan ini dan dalam permasalahan-permasalahan yang lainnya. Kita mengakui keilmuan Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bahwa beliau tidak ada tandingannya di abad ini dalam ilmu hadis. Akan tetapi tidaklah dari seorang alim illa waqad yukhti wa yusib, melainkan dia terkadang benar, terkadang juga dia keliru. Naam. Dan kekeliruan dia tidaklah menyebabkan rendahnya dan turunnya martabat yang dimilikinya. Siapa yang tidak pernah salah? Siapa yang tidak pernah keliru? A'imma jibal, mereka juga keliru dalam banyak permasalahan. Oleh karena itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai seorang yang diberikan ilmu dalam permasalahan ini pun kita harus melihat sebagaimana Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau terheran-heran melihat sebagian kaum muslimin, sebagian para tulabul ilmi yang bersikap fanatik dengan madhabnya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan, ajibtu liqaumin araful isnada wa sihhatah wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan. Aku heran melihat satu kaum, mereka mengerti tentang ilmu sanad, mereka mengerti tentang kesahihan suatu hadis, kok mereka lebih mengutamakan dan mendahulukan pendapat Sufyan ats-Tsauri. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ أَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, ma zala ulama yukhatti'una ba'dhuhum ba'dha, wa la zala ulama yaruddu ba'dhuhum 'ala ba'dhin. Masih saja mereka membantah terhadap sebagian yang lain. Na'am. Termasuk juga Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Beliau seorang alim kabir, muhaddith minal muhaddithin, bal huwa mujaddid min mujaddidi hadhihi al-umma, sebagaimana dikatakan oleh Syekhuna Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahimahullah. Akan tetapi, tentunya kita sebagai seorang talibul ilm harus melihat mana yang rajih dari pendapat-pendapat mereka. Apakah dalam permasalahan fikih maupun dalam permasalahan hadis, seperti hadis tahriku sababah, tentang menggerakkan jari. Demikian pula dalam hadis-hadis yang lain, dalam pembahasan-pembahasan yang lain, kita tentunya harus melihat dengan apa yang rajih berdasarkan dengan ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita, yang tentunya kita mengetahui dari kawaid al-muhadithun dalam permasalahan hadith-hadith tersebut, terutama hadith-hadith yang di sana terjadi tambahan-tambahan para thiqat, ataukah ketika terjadi perselisihan antara perawi-perawi yang thiqah yang merafakkan sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataukah yang memaukufkan, mewakafkan sampai kepada sahabi, ataukah perselisihan dalam hal apakah hadis itu musnad, muttasil, ataukah hadis itu mursal. Ini para ulama masih saja mereka menterjih dan melihat mana yang rajih di antara riwayat-riwayat tersebut, dan mereka melihat tarjih tersebut ketika mereka melihat dari makhrajul hadis, dari makhraj hadis tersebut, kemudian mereka melihat siapa yang lebih rajih yang meriwayatkan hadis ini, apakah mursal ataukah muttasil, apakah mauquf ataukah marfu'. Ini semua harus dilihat dari qara'in, dari qarinah-qarinah dan dalil-dalil, ya, yang kemudian para ulama merajihkan dan mentarjih mana yang lebih kuat dari jalan-jalan tersebut. Oleh karena itu dalam permasalahan ziyadatul thiqah, tambahan seorang perawi yang thiqah, ini kita tidak bisa menghukumi secara mutlak. Akan tetapi harus kita kembalikan kepada qara'in, kepada dalil-dalil, tanda-tanda yang menguatkan apakah tambahan perawi ini bisa diterima, sehingga dia termasuk ke dalam kaidah az-ziyadatu minas thiqati maqbulah, tambahan dari seorang perawi yang thiqah itu diterima, ataukah dari bab yang lain, dalam artian dia seorang perawi yang thiqah tapi menyelisihi yang lebih thiqah, ataukah menyelisihi jumlah yang besar dari perawi-perawi yang thiqah, sehingga hadis tersebut walaupun diriwayatkan dari seorang perawi yang thiqah, tambahannya adalah tambahan yang dihukumi oleh para ulama sebagai riwayat yang syadz, riwayat yang ganjil, riwayat yang lemah. Dan ini dirajihkan oleh jumhur dari kalangan muhaddithin. Dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala merajihkan madhab ini, bahwa inilah madhabul muhaddithin. Dan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Ilal, beliau banyak sekali menyebutkan contoh-contoh dalam pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada beliau tentang beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari beberapa jalan. Kalau kita melihat Kitabul Ilal, kita akan melihat bagaimana Ad-Darqutni rahimahullahu taala merajihkan antara satu riwayat di atas riwayat yang lain. Terkadang ada dua riwayat, riwayat yang marfu' dan riwayat yang mauquf. Lalu kemudian beliau meriwayatkan, merajihkan bahwa yang marfu' itu lebih sahih. Terkadang beliau mengatakan yang mauquf itu lebih sahih. Ataukah riwayat yang terjadi perselisihan, apakah riwayat ini mursal ataukah riwayat ini muttasil. Beliau terkadang merajihkan yang rajih adalah muttasil. Dalam kesempatan yang lain, beliau merajihkan bahwa yang rajih adalah hadis yang mursal. Dan ini sangat banyak kita dapatkan contoh-contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah. Di antaranya adalah hadis yang pernah disahihkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah, dan kemudian beliau rujuk dan beliau sebutkan dalam hadis mu'allah. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, "Inna akhwafa ma akhafu ala ummati kullu munafiqin 'alimul lisan." Beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Ad-Darqutni rahimahullah dalam Kitabul Ilal. Dan kemudian Al-Imam Ad-Darqutni setelah menyebutkan jalan-jalannya, beliau sampai kepada kesimpulan bahwa yang rajih, bahwa ini perkataan Umar bin Khattab, bukan sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka oleh karena itu ikhwani fiddin azakumullah, berkenan tentang hadis la i'tikafa illa fil masajid ats-tsalatsa, ini juga termasuk di antara bab ini, bab terjadinya perselisihan antara perawi-perawi yang menyebutkan riwayat ini secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan perawi-perawi yang menyebutkan riwayat ini secara mauquf, dalam artian ini bukan sabda Rasulullah, akan tetapi ini merupakan perkataan dan pendapat dari Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Mungkin di sini akan kita sebutkan jalan-jalan dari sanad ini. Indakum qalam. Hadis ini diriwayatkan dari jalan-jalan yang mauquf dan marfu. Asal hadis ini dari jalan Sufyan bin Uyainah. Una, antum perhatikan bahwa hadis ini makhrajul hadisnya adalah Sufyan bin Uyainah. Ini tempat keluarnya hadis. Naam. Dan yang terjadi perselisihan adalah yang di bawah Sufyan bin Uyainah. Ini Sufyan bin Uyainah. Semuanya berasal dari jalan yang sama. Jami' bin Abi Rashid, Abu Wa'il, Syakik bin Salamah, dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu ta'ala. Yang terjadi khilaf, sebagian perawi meriwayatkan hadis ini dengan marfu'. Sebagian perawi meriwayatkan hadis ini dengan marfu'. Dan sebagian perawi meriwayatkan hadis ini dengan mauquf. Nah, dari sini biasanya para ulama seperti Imam Ad-Darqutni dan yang lainnya, mereka selalu melihat pada bab tarjih. Mereka selalu memperhatikan pada bab mana yang rajih. Apakah jalan marfu' ataukah jalan mauquf? Kalau kemudian kita merajihkan jalan marfu', ya. Kalau kita merajihkan jalan marfu', itu tidaklah menolak mauquf, kan begitu? Dalam artian mauquf ini mungkin terkadang perawi tersebut malas untuk menyampaikan sanadnya secara keseluruhan sehingga diriwayatkan dengan cara mauquf. Naam. Ya. Tapi kalau kemudian riwayat itu marfu', apa mauquf yang rajih, lebih rajih riwayat yang mauquf, ini akan mengqadah, ya. Akan menyebabkan para perawi, ya, dalam artian riwayat yang mereka riwayatkan secara marfu', ini adalah riwayat yang terjadi kekeliruan padanya. Adalah riwayat yang terjadi kekeliruan. Naam. Maka ini yang kita lihat yang butuh tarjih antara kedua riwayat tersebut. Adapun para perawi yang meriwayatkan hadis ini dengan marfu'. Naam. Di antaranya adalah Mahmud bin Adam. Mahmud bin Adam Al-Marwazi. Ini yang meriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi. Naam. Ana bacakan sanadnya. Berkata Al-Baihaqi rahimahullah dalam Sunan Kubra, jilid 4, halaman 316. Qala akhbarana Abu Al-Hasan Muhammad ibn Al-Husain Al-Aawi, qala anbana Abu Nasr Muhammad ibn Abdawai, qala haddathana Sahl Al-Ghazi. نعم عبد الوهاب بن سهل الغازي قال حدثنا محمود ابن آدم المروزي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جامع ابن أبي راشد عن أبي وائل قال قال حذيفة لعبد الله حذيفة berkata kepada Abdullah bin Mas'ud رضي الله عنه وقوفا بين ذلك ودار ابن أبي موسى, bahwa ada orang-orang yang itikaf antara rumahmu dan rumahnya Abu Musa al-Ash'ari. وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ, dan kamu telah mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, لَا اِعْتِكَافَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَوْ قَالَ إِلَّا فِي الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ. Naam. Ya. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ, berkata Abdullah bin Mas'ud, لَعَلَّكَ نَسِيتَ وَحَفِظُوا أَوْ أَخْطَأْتَ وَأَصَابُوا. Naam. Nah, di sini antum perhatikan sanad Mahmud, sanad Al-Baihaqi rahimahullah, itu dari jalan Mahmud bin Adam Al-Marwazi. Kemudian yang kedua, yang meriwayatkan secara marfu' adalah Hisham bin Ammar. Ini dalam riwayatnya Tahawi, dalam Mushkilul Athar. Naam. Kemudian yang ketiga, Al-Isma'ili. Al-Isma'ili, Muhammad ibn al-Farj. Ini dalam riwayatnya Ismaili. Naam. Ya. Kemudian jalan yang keempat, jalannya Sa'id bin Mansur. Ini yang diriwayatkan oleh Ibn Hazm dalam Muhalla. Naam. Inilah para perawi yang meriwayatkan hadis ini sharih bahwa riwayat ini marfu'. Bahwa riwayat ini adalah riwayat yang marfu'. Naam. Kemudian perawi yang meriwayatkan hadis ini secara mauquf itu ada beberapa perawi. Yang pertama Abdurrazzaq bin Hammam. Pengarang kitab apa, ikhwan? Pengarang Musannaf. Boleh sebutkan dalam kitabnya langsung. Musannaf. Jadi langsung dari sanad, langsung dari Sufyan ibn Uyainah. Naam. Rahimahumullah ta'ala. Ana bacakan. Wa Abdurrazzaq berkata, An ibn Uyainah an Jami' ibn Abi Rashid qala, Sami'tu Aba Wa'il yaqul. Aku mendengarkan Abu Wa'il berkata, Qala Hudzaifah li Abdillah. Berkata Hudzaifah kepada Abdullah ibn Mas'ud, Qaumun uqufun baina dharika wa dari Abi Musa, la tanhahum. Orang-orang kaum yang mereka itikaf antara rumahmu dan rumahnya Abu Musa. Kenapa kalian tidak melarang, engkau tidak melarang mereka? Faqala lahu Abdullah, berkata Abdullah bin Mas'ud, Fal'allahum asabu wa akhtata wa hafidhu wa nasita. Jangan sampai mereka yang betul, kamu yang keliru. Mereka yang hafal dan kamu yang lupa. Faqala lahu Hudzaifah, La'tikafa illa fi hadhil masajidith thalatha. Wadah? Jelaskan bahwa ini jalan mauquf. Faqala Hudzaifah la'tikafa. Beliau tidak mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga yang diriwayatkan oleh Naam. Oleh Al-Faqihi, Muhammad bin Ishaq Al-Faqihi dalam kitabnya Akhbaru Makkah. Yang kedua, Muhammad bin Abi Umar Al-Adani, salah seorang syekh Muslim. Muhammad bin Yahya bin Abi Umar. Yang ketiga, Sa'id ibn Abdurrahman. Naam. Kedua ini diriwayatkan oleh Al-Faqihi. Naam. Inilah jalan-jalannya. Kalau kita memperhatikan kepada perselisihan mereka, kalau dari segi jumlah, yang di bawah kalah. Jumlah yang di atas berapa? 4. Lebih banyak yakni. Naam. Tapi kalau kita melihat kepada masing-masing dari keadaan para perawi. Kalau kita melihat pada masing-masing dari keadaan para perawi tersebut. Adapun Mahmud bin Adam Al-Marwazi Abu Ahmad. Dan juga ada yang mengatakan Abu Abdurrahman. Disebutkan oleh Ibn Hibban fi Thiqat. Ya. Jadi yang menthiqahkan dia adalah Ibn Hibban. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Mahmud bin Adam. Ya, meriwayatkan dari Mahmud bin Adam sebagaimana disebutkan oleh Ibn Adi. Walaupun memang terjadi pembicaraan, apakah betul Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Ibn Adi apa dari Mahmud bin Adam Al-Marwazi atau tidak? Terjadi pembicaraan dalam permasalahan ini. Yang jelas Al-Hafidh itu menyatakan dia seorang perawi yang saduq. Perawi yang saduq. Yang kedua, Hisham ibn Ammar. Hisham ibn Ammar As-Sulami. Abu Walid Ad-Dimashqi Al-Khatib. Beliau juga seorang perawi, salah satu dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Naam, akan tetapi beliau, sebagian para ulama membicarakan tentang hadis-hadis beliau. Jadi terjadi perselisihan pula tentang Hisham bin Ammar. Ada yang memberikan pujian dan sebagian para ulama juga mencela sebagian dari riwayat-riwayat beliau. Oleh karena itu, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan perawi ini saduqun muqri. Dia saduq dan muqri. Kabura, ketika dia dewa apa semakin tua, fasara yatalaqqan. Maka dia apa? Yatalaqqannya. Yatalaqqan itu yakni ketika di apa itu? Orangnya itu kalau ditalkin dia ikut gitu loh. Ketika dia ditalkin dia ikut, hah? Ya, semacam kayak latah gitu loh. Dia ketika ditalkin akhirnya dia ikut. Bukan latah juga. Artinya hafalannya sudah mulai berubah. Gampang dimasuki. faham, yang menyebabkan terjadi perubahan pada hafalannya. Makanya Al-Hafiz mengatakan fahadithuhul qadim asah, hadis yang terdahulu itu lebih sahih. Hadis yang terdahulu lebih sahih. Hingga saduq dan terjadi taghayyur. Naam. Kemudian Muhammad ibn al-Faraj ibn Abdul Warith Abu Ja'far wa yuqal Abu Abdullah al-Baghdadi al-Farra al-Abid, tetangganya Ahmad bin Hanbal. Al-Hafidh ibn Hajar juga mengatakan beliau adalah seorang perawi yang saduq. Naam. Anda perhatikan perawi-perawi ini, mengapa Al-Hafidh ibn Hajar menyebutkan dia dengan penyebutan saduq? Antum sudah mengetahui bahwa istilah saduq merupakan istilah yang menyebut yang berada di antara thiqah dan dhaif. Yani dia lebih turun dari derajat seorang perawi yang thiqah. Naam, akan tapi juga dia di atas dhaif dalam artian asal dari hadis seorang perawi yang seperti ini adalah dihasankan riwayatnya. Naam. Nah, kenapa para ulama menyebutkan saduq? Melainkan karena ada sesuatu dari hafalannya. Naam. Dia tidak seperti para perawi-perawi yang thiqah. Sehingga menurunkan derajat mereka menjadi perawi yang saduq. Ya. Sehingga perawi saduq tersebut rendah. Lebih rendah keadaannya dibandingkan dengan perawi-perawi yang thiqah. Dan tidaklah mereka menghukumi dengan saduq. Kecuali menunjukkan bahwa ada sesuatu. Apakah dari dhabit mereka. Ataukah disebabkan karena dari keadaan mereka. Naam, dalam meriwayatkan hadis-hadis tersebut. Yang jelas, inilah keadaan tiga perawi ini. Kecuali Sa'id bin Mansur. Sa'id bin Mansur yang terbaik dari ketiga perawi ini. Sa'id bin Mansur yang terbaik dari ketiga perawi ini. Naam. Sa'id bin Mansur disebutkan oleh Ibnu Hazm rahimahullah ta'ala dalam muhalla riwayatnya. Dan Sa'id bin Mansur Al-Khurasani Abu Uthman Al-Marwazi wa yuqal At-Taliqani Al-Hafidh Ibn Hajar ya rahimahullah, beliau mengatakan thiqatun musannif, beliau seorang perawi yang thiqah, beliau juga punya karangan tasnif. Wa kana la yarji'u amma fi kitabihi li shiddati wuthuqihi bihi, beliau karena saking kokohnya dia dengan hafalan yang ada pada dia naam, dia tidak mau rujuk ya. Dia tidak mau rujuk kalau ditegur. Di saat dia sudah membaca kitabnya. Ketika ada orang menegurnya, dia tidak mau rujuk. Kenapa? Karena saking thiqahnya dia dengan kitabnya. Karena saking percayanya dia dengan kesahihan yang ada di dalam kitabnya. Ya, sehingga dari sisi ini juga, sebagian para ulama menyebutkan bahwa walaupun terkadang dia keliru, tapi dia karena apa kethiqahannya terhadap kitabnya, dia tidak mau merubah dari adanya kekeliruan-kekeliruan tersebut. Yang jelas, Sa'id bin Mansur yang terbaik dibandingkan dengan riwayat ketiga perawi ini. Hanya saja Sa'id bin Mansur rahimahullah ta'ala, beliau ketika meriwayatkan hadis ini, na'am, dengan marfu'. Meriwayatkan hadis ini dengan marfu'. Hanya saja ketika beliau meriwayatkan hadis, terjadi keraguan. Dalam sanadnya itu beliau menyatakan la tikafa illa fil masajid fil masjid jamaah au fil masajid tsalatsah. Ada keraguan dalam riwayatnya. Naam, ana bacakan dalam riwayatnya ini lafaznya bahwa beliau menyebutkan Hudzaifah menyandarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tikafa illa fil masajid tsalatsah au qala masjid jamaah. Bahwa tidak ada iktikaf kecuali pada tiga masjid atau Rasulullah SAW menyatakan masjidu jamaah. Atau Rasulullah SAW menyatakan masjidu jamaah. Naam. Al-masajidu thalatha. Atau masjidu jamaah. Taib. Di sini kita melihat bahwa Sa'id bin Mansur meriwayatkan hadis ini dengan syak. Ya, meriwayatkan hadis ini dengan syak. Taib. Nah, Sa'id bin Mansur yang kita melihat kekuatan dia, kesikohan dia dibandingkan dengan perawi yang lain, ya, beliau ada tambahan dalam meriwayatkan hadis. bahwa ketika beliau menyebutkan hadis ini, ternyata di dalam hadis ini ada keraguan. Apakah dia menyatakan al-masajid salasa atau menyatakan masjid jamaah? Ya. Dan keraguan ini, ya, karena ada juga yang membantah bahwa justru keraguan ini harus dikembalikan pada yang meriwayatkan dengan tidak ragu. Ini kan meriwayatkan dengan tidak ragu, sedangkan ini meriwayatkan dengan ragu. Mestinya yang ragu dikembalikan pada yang meyakinkan. Tayyib, akan tetapi dari satu sisi, ya, dari satu sisi mungkin saja yang ragu ini ada tambahan ilmu. Pada riwayat yang ragu ini ada tambahan ilmu, dan bahwa mungkin ini yang benar yang diriwayatkan dari Rasulullah, dalam artian yang meriwayatkan secara marfu'. Yang meriwayatkan secara marfu'. Naam, oleh karena itu Ibnu Hazm rahimahullah ketika beliau menyebutkan riwayat ini, beliau sendiri menyatakan hadza syakkun min Hudzaifah atau mimman dunahu, bahwa keraguan ini ada kemungkinan dari Hudzaifah bin Yaman, ya, ragu dalam menyampaikan hadis, atau dari orang yang di bawahnya. Naam, ada kemungkinan dari Abu Wail ataukah Jami bin Abi Rashid ataukah Sufyan bin Uyain ataukah Sa'id bin Mansur, ya, ataukah Sa'id bin Mansur yang memang meriwayatkan hadis ini dengan syak. Tayyib, sehingga perlu juga pentarjihan antara riwayat Sa'id bin Mansur dengan riwayat yang lain. Naam, antara riwayat Sa'id bin Mansur dengan riwayat yang sebelumnya. Tayyib. Nah, di sini, ya, keadaan meragukan ini, ya, menyebabkan terjadinya perselisihan antara perawi-perawi yang menyebutkan secara marfu'. Naam. Kemudian kita melihat kepada perawi-perawi yang meriwayatkan secara mauquf. Abdul Razak bin Hammam bin Nafi'. Tidak ada yang ragu tentang Abdul Razak bin Hammam bin Nafi' As-San'ani rahimahullahu ta'ala, thiqatun hafiz musannif. Dia punya kitab musannaf. Ya, hanya saja beliau sebagian para ulama membicarakan karena beliau terpengaruh pemikiran Syiah. Wa kana yatasyayya'. Naam. Ya. Kemudian Muhammad bin Abi Umar Al-Adani. Beliau adalah merupakan salah seorang perawi, ya, yang walaupun Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyatakan beliau seorang perawi yang saduq. Beliau seorang perawi yang saduq. Naam. Dan termasuk dari gurunya Imam Muslim. Tapi dari sisi yang lain disebutkan dalam terjemahnya wa kana yulazimu Sufyan Ibnu Uyainah. Adalah beliau selalu bersama Sufyan bin Uyainah. Mulazamah pada Sufyan bin Uyainah. Naam. Keadaan seorang perawi, ya, walaupun terkadang secara umum dia adalah seorang perawi yang disikapi sebagai seorang perawi yang saduq, tapi ketika dia mulazamah kepada seorang syekh, menunjukkan ada meziyah. Ada satu keistimewaan, ada satu kelebihan. Ketika beliau meriwayatkan hadis tersebut dari Sufyan bin Uyainah. Dari tarjamah beliau disebutkan bahwa beliau yulazimu Sufyan ibn Uyainah. Ini ada kelebihan. Sebagaimana Abu Muawiyah Muhammad bin Khazim ad-Darir ketika meriwayatkan dari Al-A'mash, ya, bahwa beliau pada asalnya seorang yang terjadi pembicaraan pula dalam riwayatnya. Tapi dalam meriwayatkan hadis dari A'mash, beliau termasuk orang yang paling mengetahui hadisnya, Al-A'mash rahimahumullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah Sa'id bin Abdurrahman. Naam. Ya, Sa'id bin Abdurrahman Ibn Hassan Al-Qurashi Abu Abdullah Al-Makhzumi Al-Makki, thiqah. Ya. Beliau seorang perawi yang thiqah. Kemudian Maslamah menyebutkan dalam kitab Silah, Sa'id bin Abdurrahman lebih ditekankan lagi, ya. Kata beliau, akhbarana anhu ghairu wahid. Telah mengabarkan pada kami bukan satu orang. Ya, dari Sa'id bin Abdurrahman. Lalu kata Maslamah, wa huwa thiqatun fi Ibn Uyainah. Ditambah ditekankan lagi bahwa dia adalah seorang perawi yang thiqah, khususnya dalam meriwayatkan hadis pada Ibn Uyainah, beliau juga seorang perawi yang thiqah. Naam. ya, lebih dikhususkan. Dan kebetulan dalam riwayat ini beliau meriwayatkan hadis dari Sufyan Ibnu Uyainah. Sehingga kita melihat dia seorang perawi yang hafiz, thiqah, an-na'am saduq, saduq yulazimu Ibnu Uyainah thiqah. Dari sini wallahu a'lam bissawab, kita melihat kekuatan riwayat para perawi yang meriwayatkan hadis ini secara mauquf daripada perawi-perawi yang meriwayatkan hadis ini secara marfu', kecuali Sa'id bin Mansur, walaupun beliau seorang perawi yang thiqah, tapi sebagaimana yang kita lihat bahwa beliau meriwayatkan hadis ini secara syak dan tidak menjazmkan dan tidak menyebutkan secara jazm. Ini ikhwani fiddin azakumullah menjelaskan kepada kita lebih kuatnya riwayat mauquf dibandingkan dengan riwayat marfu'. Terlebih lagi riwayat ini, hadis yang meriwayatkan secara mauquf, dikuatkan dari jalan yang lain yang juga diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah di dalam musannafnya. Naam, diriwayatkan oleh Abdul Razzaq dan juga Ibnu Abi Syaibah. Abdul Razak meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, sedangkan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waqi' dari Sufyan ya, Ats-Tsauri, dari Wasil Al-Ahdab dari Ibrahim bin Yazid An-Nakhai. Qala jaa Hudzaifah ila Abdullah bin Mas'ud fa qala ala u'jibuka min nasin 'ukufun baina darika wa dari al-Ash'ari أو ألا أعجبك من ناس أكوف بين دارك ودار الأشعري. Apakah tidak menjadikan kamu kaget melihat beberapa orang yang i'tikaf antara rumah kamu dan rumahnya Al-Ash'ari? Berkata Abdullah, فَلَعَلَّهُمْ أَصَابُوا وَأَخْطَأْتَ فَقَالَ حُذَيْفَةَ مَا أُبَالِي فِي أَعْتَكِفْ أَوْ فِي بُيُوتِكُمْ هَذِهِ إِنَّمَا الْإِعْتِكَافُ فِي هَذِهِ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْمَدِينَةِ وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى wa kana alladhina taqafu fa aba alim hudzaifa fi masjidil kufa al akbar. Naam, di sini kita melihat jalan ini adalah merupakan jalan yang mauquf, yang meriwayatkan hadis dari Hudzaifah secara mauquf dan juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah. Dan juga Al Imam At-Tabrani rahimahullahu taala juga meriwayatkan hadis ini dari jalan Ali bin Abdul Aziz bin Hajjaj bin Naam, qala haddathana Hajjaj bin Minhal qala haddathana Hammad bin Salama anil Hajjaj an Abdul Malik al-A'war an Ibrahim an-Nakhai anna Hudzaifah qala li ibn Mas'ud. Kemudian disebutkan juga secara mauquf, ya, juga secara mauquf dari jalan yang lain, juga diriwayatkan oleh Tabrani dari jalannya Abu Awanah dari Mughirah dari Ibrahim bahwa Hudzaifah mengatakan pada Ibn Mas'ud. Ya, dari jalan ini kita melihat bahwa ada riwayat yang menguatkan para perawi yang meriwayatkan hadis ini secara mauquf, yaitu ini perkataannya Hudzaifah bin Yaman, yaitu dari jalannya Ibrahim bin Yazid Nakhai meriwayatkan tentang kisah yang terjadi antara Abdullah bin Mas'ud dengan Hudzaifah bin Yaman. Naam, dari satu sisi memang kelihatan terjadi kelemahan karena sanad ini mursal. Sanad ini mursal atau istilah lain munqati'. Naam. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, sebagian para ulama melemahkan karena Ibrahim bin Yazid An-Nakhai tidak mendengarkan hadis dari Hudzaifah. Naam. Ibrahim bin Yazid An-Nakhai tidak mendengarkan seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kecuali yang dipresisikan apakah pernah beliau bertemu dengan Aisyah atau tidak. Naam, adapun bertemu dengan sahabah, beliau tidak bertemu dengan satu pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti riwayatnya munqati' atau kamursal. Dan mursal atau munqati' itu termasuk di antara hadis yang yustajhad bihi, yang bisa jadikan sebagai penguat, iya kan? Ya. Hadis munqati'. Terlebih lagi para ulama mereka menguatkan, menyatakan bahwa marasilnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai itu yang terbaik dibandingkan dengan mursal-mursalnya para perawi yang lain. Bahkan sebagian para ulama merajihkan marasilnya Ibrahim bin Yazid Nakhai itu lebih baik dibandingkan dengan marasilnya Sa'id bin Musayyib. Naam. Ya. Sehingga dari sini lebih menguatkan keadaan marasil yang ada pada Ibrahim bin Yazid Nakhai, walaupun sanadnya adalah sanad yang mungkhati', tapi bisa dijadikan sebagai penguat. Hanya dari satu sisi, coba kita perhatikan. Kalau memang dikatakan Ibrahim bin Yazid An-Nakhai tidak mendengarkan dari Hudzaifah, tapi dari sisi yang lain, bahwa para ulama mengunggulkan marasilnya Ibrahim bin Yazid An-Nakhai di saat beliau meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ibrahim bin Yazid pernah ditanya tentang riwayat dia dari Abdullah bin Mas'ud. Apa kata Ibrahim? Kalau saya meriwayatkan hadis itu dari Abdullah bin Mas'ud dan saya sebutkan perawinya, ini menunjukkan bahwa saya meriwayatkan hadis itu hanya dari perawi yang saya sebutkan namanya itu. Paham? Tapi kalau saya meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, ya, lalu saya tidak sebutkan perawinya, langsung saya mengatakan berkata Abdullah bin Mas'ud, maka itu berarti saya tidak hanya mendengarkan dari satu orang, dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud, tapi dari sejumlah orang. Dari sini menunjukkan bahwa marasil, ya, Ibrahim bin Yazid An-Nakhai itu lebih kuat, khususnya dalam meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud, dibandingkan kalau Ibrahim bin Yazid An-Nakhai menyebutkan perawinya. Iya kan? Lebih kuat riwayat Ibrahim bin Yazid An-Nakhai ketika meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Mas'ud dan tidak disebutkan perantaraannya. Naam. Dan hadis ini, kalau kita melihat, memang betul dia meriwayatkan dari Hudzaifah. Tapi bukankah yang terjadi adalah percakapan yang terjadi adalah antara Abdullah bin Mas'ud dengan Hudzaifah ibnul Yaman. Maka kemungkinan besar pula bahwa Ibrahim bin Yazid An-Nakhai mengambil riwayat ini dari murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud yang kemudian mendapatkan riwayat ini dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan tentang percakapan yang terjadi antara Abdullah bin Mas'ud dengan Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma. Sehingga dengan jalan-jalan inilah kemudian mereka, sebagian dari kalangan para ulama, melemahkan riwayat la i'tikafa illa fil masajidi tsalatsah tersebut, disebabkan karena terjadinya ta'arud antara riwayatu ar-rafa dengan riwayatu al-waqaf, dan mereka merujihkan riwayatu al-waqaf ala riwayati ar-raf'i. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Dan yang anda ketahui juga yang termasuk berpendapat seperti ini adalah Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. Fa ilahuna subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu hafizakumullah.